Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Salasatil Usul. Terakhir kita telah menjelaskan tentang hijrah, maknanya, pembagiannya, dan juga terakhir kita sebutkan tentang hukum safar, bepergian ke negeri kafir, dan hukum tinggal di sana. Sekarang kita lanjutkan. Qala, berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il islami. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menetap atau tinggal di kota Al-Madinah, maka beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Yang sisanya atau yang belum diperintahkan ketika di Mekah. Mithlu az-zakati, seperti zakat. Kalau sholat sudah diperintahkan ketika di Mekah. Adapun ketika Nabi di kota Madinah, tinggal di kota Madinah, maka baru diperintahkan zakat, wassaumi dan puasa, wal haji dan haji, wal jihadi dan jihad, wal adhani, demikian pula adhan, wal amri bil ma'rufi, wal nahi anil munkari, dan amar ma'ruf nahi munkar, wa ghairi dzalika min syara'il islami, dan yang selain itu dari syariat-syariat Islam. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, yaqulul muallifu rahimahullahu taala, lamma istaqarra, ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fil madinatin nabawiyyati umira bi baqiyati syara'il islami. Penulis rahimahullah mengatakan, ketika beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menetap di kota Al-Madinah An-Nabawiyyah, maka beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Wadzalika annahu fi Makkah da'a ila at-tauhid nahwa 10 sinina. Yang demikian itu dikarenakan bahwasanya beliau tinggal di kota Mekah mengajak manusia kepada tauhid selama 10 tahun. Tsumma ba'da dzalika furidat alaihi salawatu al-khamsu fi Makkah. Kemudian setelah itu beliau diwajibkan atau diwajibkan atas beliau salat 5 waktu ketika di kota Mekah setelah 10 tahun beliau menjadi nabi dan rasul. Thumma hajara ila al-madinati walam tufrad alaihi zakatu wala siyamu wala al-hajju wala ghairuha min syairil islami. Kemudian setelah itu, setelah tinggal 13 tahun di kota Mekah, maka beliau berhijrah ke kota Al-Madinah. Dan di kota Mekah belum diwajibkan kepada beliau zakat. Demikian pula puasa, haji, dan yang lainnya. Dari syiar atau dari syariat-syariat Islam. Atau syiar-syiar Islam. Wa zahiru kalamil mu'allifi rahimahullah. Anna zakata furidat aslan wa tafsilan fil madinati. Dan apa yang nampak dari ucapan penulis rahimahullah adalah bahwasanya zakat itu diwajibkan pada asalnya, pada dasarnya, dari awalnya dan perinciannya itu di kota Al-Madinah. Ini sesuai dengan apa yang zahir yang nampak dari ucapan penulis. Zakat diwajibkan dari awal dan perinciannya itu di kota Al-Madinah. Wa dhaba ba'du ahli al-ilmi, namun sebagian ulama berpendapat ila anna zakata furidat awalan fi Makkah, bahwasanya zakat itu telah diwajibkan pertama kali di kota Mekah. Lakinnaha lam tuqaddar ansabuha walam yuqaddar alwajibu fiha, namun ketika itu belum ditentukan tentang nisab-nisabnya, batasan minimal harta yang wajib atau yang terkena zakat. Dan belum ditentukan berapa yang wajib zakat yang dikeluarkan. Wa fil madinati quddirat al-ansiba'u wa quddira al-wajibu. Namun ketika di kota Madinah, ketika Nabi sudah menetap di kota Al-Madinah, baru di saat itu ditentukan nisab-nisabnya dari harta-harta yang terkena zakat. Harta hewan ternak atau biji-bijian, buah-buahan. Ditentukan nisabnya sekian. Kalau mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ditentukan pula berapa kadar zakatnya. 2,5%. Atau 5% atau 10%. Dijelaskan ketika di kota Al-Madinah. Wa stadalla haula'i bi annahu ja'at ayatun tujibu az-zakata fi suratin makkiyatin. Para ulama ini berdalil dengan ayat-ayat, bahwasanya ada ayat-ayat yang turun yang menjelaskan atau yang mewajibkan zakat. Yakni ayat-ayat yang ada pada surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Mithlu qawlihi ta'ala fi suratil an'ami. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am. Ayat 141. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Dan berikanlah haknya, yakni zakat dari tanaman di hari memetiknya, memanennya. Wa mithlu qawlihi ta'ala. Dan juga seperti firman Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ الْمَعَارِجُ ayat 24 sampai 25. Dan orang-orang yang ada pada harta-harta mereka hak yang tertentu, yakni zakat, bagi orang yang meminta-minta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Yani yang tidak meminta-minta. Wa ala kulli halin, dan bagaimanapun juga, yani kita tidak atau tidak penting bagi kita mana yang rajih. Yang jelas ada dua pendapat dari para ulama tentang kapan diwajibkannya zakat. Yang jelas ala kulli halin, bagaimanapun juga, mana dari dua pendapat tersebut yang kuat, yang lebih rajih, fastiqraruz zakati wa taqdiru ansabiha wa ma yajibu fiha wa bayanu mustahiqqiha kana fil madinati. Yang jelas bahwasanya ditetapkannya zakat, tentang wajibnya zakat dan kadar atau ukuran nisab-nisabnya, demikian pula berapa zakat yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tersebut dan penjelasan tentang siapa saja yang berhak menerimanya, perincian-perincian ini ada di kota Al-Madinah ketika Nabi tinggal di kota Al-Madinah. Wa kadzalika al-adhanu wal jum'atu, demikian pula adzan dan Jumat baru diwajibkan ketika Nabi tinggal di kota Al-Madinah. Wa dhahiru annal jama'ata, dan yang nampak, yang zahir, bahwasanya salat berjamaah, kadzalika lam tufrad illa fil madinati. Salat berjamaah tidak diwajibkan kecuali ketika Nabi sudah tinggal di kota Al-Madinah. Li'anna al-adhana alladhi fihi ad-da'watu lil jama'ati furidha fi sanati tsaniyati. Dikarenakan adzan yang pada adzan itu ada seruan untuk salat berjamaah, maka adzan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Berarti salat berjamaah diwajibkan setelah Nabi tinggal di kota Al-Madinah. Fa amma az-zakatu was-siyamu faqad furidha fi sanati tsaniyati minal hijrati. Adapun zakat dan puasa, puasa Ramadan, maka keduanya diwajibkan pada tahun kedua Hijriah juga. Wa amal hajju falam yufrad illa fi sanati tasi'ati 'ala al-qawli rajihi min aqwali ahli al-'ilmi. Adapun haji, maka haji tidak diwajibkan kecuali pada tahun ke-9 Hijriah. Berdasarkan pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat para ulama. Wa dzalika hina kanat Makkatu balada Islamin ba'da fathiha fi sanati tsaminati minal hijrati. Yang demikian itu yang terjadinya atau diwajibkannya haji pada tahun ke-9, maka penjelasannya, keterangannya adalah ketika Mekah sudah menjadi negeri Islam setelah ditaklukkan kota Mekah tersebut pada tahun ke-8 Hijriah. Ada Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah. Maka setelah itu baru diwajibkan haji pada tahun 9 Hijriah. Dan di saat itu, di saat diwajibkannya haji, maka Nabi tidak berhaji, enggak sempat berhaji di tahun 9 Hijriah karena sibuk menghadapi atau menerima para tamu yang ingin bertanya tentang Islam, yang ingin masuk Islam, menerima tamu atau para utusan. Sehingga Nabi memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin jemaah haji di tahun 9 Hijriah. Baru di saat atau di tahun 10 Hijriah Nabi berhaji, Nabi yang memimpinnya. Dan haji di saat itu di tahun 10 Hijriah disebut dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan, karena setelah itu Nabi wafat. Berarti Nabi cuma sekali berhaji atau menunaikan ibadah haji cuma sekali pada tahun 10 Hijriah. Qala wa kadzalikal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wa ghairuha wa ghairuhuma minasy sya'airi adh-dhahirati kulluha furidat fil madinati ba'da istiqrarin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fiha wa iqamatid daulati al-islamiyati fiha. Dan demikian pula amar ma'ruf nahi munkar, dan selain keduanya dari syiar, syiar Islam atau syariat-syariat Islam yang nampak, semuanya itu diwajibkan di kota Al-Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menetap atau tinggal di sana dan setelah beliau menegakkan negara Islam di kota Al-Madinah. Setelah tegak daulah Islamiyah di kota Al-Madinah, maka Nabi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lainnya dari syiar-syiar Islam atau syariat-syariat Islam. Qala, berkata penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, akhadha ala hadha 10 sinina wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan syariat-syariat ini atau melaksanakan tugas ini, tugas menyampaikan syariat Islam di kota Al-Madinah itu selama 10 tahun. Berdakwah di kota Al-Madinah selama 10 tahun. Dan setelah itu beliau salawatullah wassalamuh alaih wafat. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, akhadha ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam 10 sinina ba'da hijrati. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah atau menyampaikan risalah, menyampaikan syariat-syariat Islam di kota Al-Madinah selama 10 tahun setelah hijrahnya beliau ke kota Al-Madinah. Falamma akmalallahu bihi ad-din wa tamma bihi an-ni'mata 'alal mu'minina ikhtarahu Allahu li jiwarihi walhaqi birrafiqil a'la minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dengan beliau dan menyempurnakan nikmat kepada kaum mukminin dengan adanya beliau, maka Allah Subhanahu wa taala memilih beliau, yakni Nabi, untuk berjumpa dengannya. Yakni diwafatkan oleh Allah setelah Allah menyempurnakan agama ini dan menyempurnakan kenikmatannya kepada kaum mukminin melalui diutusnya Nabi tersebut. Maka Allah memilih beliau, yakni mewafatkan beliau untuk berjumpa, bertemu dengan Allah, dan agar Nabi menyusul atau bergabung dengan para Nabi yang lainnya yang ada di Ar-Rafiqul A'la, tempat yang tertinggi di langit, dan juga para As-Siddiqin dan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Fabtada'a bihi al-mardu salawatullahi wasalamuhu alaihi fi akhiri syahri Safar wa awali syahri Rabi'il awali. Maka awal wafatnya beliau adalah beliau pertamanya sakit. Salawatullahi wasalamuhu alaihi. Beliau sakit, jatuh sakit di akhir bulan Safar di tahun 11 Hijriyah. Dan di awal bulan Rabi'ul Awal. Fa kharaja ila an-nasi 'asiban ra'sahu. Maka beliau keluar menemui manusia, para sahabatnya, dalam keadaan kepala beliau dibalut atau diperban. Fa sa'ida al-mimbara. Lalu beliau naik mimbar. Fatashahada, lalu bertasyahud. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kana awwalu ma takallama bihi ba'da dzalika an istaghfara lisyuhada'i. Dan pertama kali yang beliau ucapkan dalam khutbahnya tersebut adalah beliau memohonkan ampun untuk para syuhada, para sahabat yang mati syahid. Alladzina qutilu fi Uhudin, yang mereka para syuhada tersebut terbunuh di Uhud, pada perang Uhud. Tsumma qala, kemudian setelah itu Nabi bersabda, Inna abdan min ibadillahi khayyarahullahu bainad dunya wa bainama indahu fakhtara ma indallahi. Sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah memberikan pilihan kepada hamba tersebut antara dunia dan antara apa yang ada di sisi Allah. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Jadi memilih untuk meninggal dunia, untuk wafat. Fafahimaha Abu Bakrin radhiyallahu anhu fabaka. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an faham bahwasanya yang dimaksud adalah Nabi. Nabi lebih memilih untuk wafat, bertemu dengan Allah, daripada memilih tinggal bersama para sahabatnya. Maka akhirnya beliau pun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menangis. Wa qala, dan berkata, bi abi wa ummi, ayahku dan ibuku menjadi tebusannya. Nafdika bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina. Wahai Nabi, kami akan menebus engkau dengan ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, anak-anak kami, diri-diri kami, dan harta-harta kami. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ala rislik, ala rislika ya Aba Bakrin. Tenang wahai Abu Bakar. Ala rislika ya Aba Bakrin. Tenanglah wahai Abu Bakar, dan yang kau tenang. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya manusia yang paling banyak pengorbanannya atau pemberiannya kepadaku dalam masalah persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Aman dari kata manna yamunnu. Manna artinya memberikan atau memberikan anugerah. Manusia yang paling banyak pemberiannya atau pengorbanannya untukku dalam masalah persahabatannya dan hartanya, yang paling banyak berkorban dengan persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar, kata Nabi. Abu Bakar orang yang paling banyak mengorbankan harta untuk Nabi, untuk Islam, dan juga paling banyak persahabatannya, paling dekat dengan Nabi, dikorbankan waktunya untuk Islam, untuk dekat dengan Nabi. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi latakhadtu Aba Bakrin. Seandainya aku boleh mengambil seseorang selain Rabbku sebagai khalil, kekasih dekat, kekasih mulia, kekasih yang istimewa, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Walakin khulatul islami wa mawaddatuhu. Akan tetapi yang ada itu adalah persaudaraan dalam Islam dan persahabatan dalam Islam. Yani sudah Nabi tidak bisa untuk menjadikan khalil dari kalangan manusia. Khalil, Nabi sudah dijadikan khalil oleh Allah sebagai kekasih mulia. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya ada dua khalil, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi tidak akan menjadikan dari kalangan manusia sebagai khalil. Yang ada adalah khulatul Islam wa mawaddatuhu. Persaudaraan sesama Islam, sama muslimin, dan persahabatan. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Qala wa amara Abu Bakr an yusalliya bin-nasi. Kemudian Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia, para sahabat. Walamma kana yaumul itsnaini ats-tsaniya 'asyara aw ats-tsalitsa 'asyara min syahri Rabi'il awwali min as-sanatil hadiyata 10 min al-hijrati ikhtarahu Allah li jiwarihi. Dan ketika hari Senin, tepatnya tanggal 12 atau 13 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, maka Allah memilih beliau untuk bertemu dengannya. Yani mewafatkan Nabi. Allah mewafatkan Nabi. Falamma nazala bihi ja'ala yadkhulu atau yudkhilu yadahu fi ma'in indahu wa yamsahu wajhahu. Maka di hari tersebut Nabi singgah atau turun. Dan beliau memasukkan tangannya ke air yang ada di sisi beliau. Lalu beliau mengusap wajahnya. Wa yaqulu dan bersabda. La ilaha illallah innalil mauti sakaratin. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Hanya rasa yang sangat sakit. Sakaratul maut. Semuanya akan merasakan. Thumma syakhasa basarahu nahwas samai. Kemudian Nabi mengarahkan pandangannya ke langit, ke arah langit, ke atas. Wa qala dan beliau bersabda, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, aku atau tempatkanlah aku di ar-rafiqul a'la, tempat yang paling tinggi. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Fatawfiya dzalikal yauma fadtaraba an-nasu lidzalika wa haqqo lahum ayyattaribu. Maka di hari itu Nabi wafat sehingga manusia yang para sahabat goncang karena wafatnya beliau. Dan memang pantas mereka para sahabat goncang. Musibah yang besar dengan wafatnya Nabi, mereka merasa sangat-sangat sedih, goncang dengan wafatnya Nabi. Hatta jaa Abu Bakrin radhiyallahu anhu fasu'ida al-mimbar. Sampai datanglah Abu Bakar radhiyallahu an, lalu beliau naik ke mimbar, fahamidallaha wa athna 'alaihi, lalu Abu Bakar memuji Allah dan menyanjungnya. Tsumma qala, kemudian Abu Bakar berkata, yakni karena saat itu ada sebagian sahabat yang karena sedihnya, karena goncangnya mengingkari kalau Nabi wafat dengan mengatakan belum wafat. Nabi sekarang belum wafat. Maka akhirnya Abu Bakar tampil, maju, naik mimbar dan berkhutbah. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Bahwasanya siapa saja yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah mati, telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamutu. Dan siapa saja yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah itu Maha hidup yang tidak akan pernah mati. Tsumma qara'a, kemudian Abu Bakar membaca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad itu, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, telah berlalu sebelum beliau para rasul. Maka apakah ketika beliau meninggal dunia atau terbunuh kalian berbalik ke belakang, yakni murtad. Surat Al-Imran ayat 144. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi, akan meninggal dunia, akan mati. Dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Fastadda buka'u an-nasi wa'arafu anna qad mata. Maka akhirnya para sahabat semakin menjadi-jadi menangisnya, semakin sedih. Dan mereka sadar dan mengetahui bahwasanya memang Nabi telah wafat. Faghusila salawatullahi wasalamuhu alaihi fi thiyabihi takriman lahu. Maka Nabi salawatullahi wasalamuhu dimandikan pada baju yang beliau kenakan. Tidak dilepas bajunya. Sebagai bentuk pemuliaan bagi beliau. Thumma kufina bithalasati aswabin ay lafa'if bidin suhuliyatin laisa fiha qamisun wala imamatun. Kemudian Nabi dikafani dengan tiga baju, yakni tiga lembar kain putih suhuliyah yang ada garis-garisnya, yang tidak ada padanya gamis, yakni jubah atau gamis, dan juga tidak ada imamah sorban, yakni kain, tiga lembar kain, tiga helai kain. Wa sallannasu alaihi irsalan biduni imamin. Maka manusia yang para sahabat menyolati beliau sendiri-sendiri tanpa ada imamnya. Karena ketika itu belum ada khalifah, belum ada pengganti Nabi. Maka mereka sholat masing-masing. Begitu. Tidak dipimpin oleh satu imam. Sholat jenazah berkelompok-kelompok atau masing-masing. Thumma dufina laylatal arbi'ai ba'da antammat mubayatu al-khalifati min ba'dihi. Fa'alaihi min rabbihi afdolus salati wa atammu at-taslimi. Kemudian beliau dikuburkan di malam Rabu. Meninggal di hari Senin. Dikuburkan di malam Rabu. Setelah selesai pembaiatan khalifah. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pengganti beliau, pengganti Nabi. Maka atas beliau, untuk beliau dari Rabbnya selawat dan salam yang paling sempurna untuk beliau. Selesai tentang kisah wafatnya Nabi. Dari kisah ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya yakni kisah goncangnya para sahabat dengan wafatnya Nabi, maka mereka merasa ini musibah yang besar. Merasa tidak mungkin Nabi wafat begitu. Untuk catat sekarang. Mereka lupa dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar tadi. Di antara yang mengingkari atau yang merasa heran dengan wafatnya Nabi adalah Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Sampai beliau mengancam, siapa yang mengatakan Nabi wafat, saya akan penggal lehernya. Bukan karena mengingkari wafatnya Nabi. Beliau mengingkari kalau Nabi sekarang belum wafat begitu. Ya nantinya wafat, cuma sekarang belum. Begitu. Saking cintanya kepada Nabi. Maka setelah dibacakan ayat-ayat tadi, Umar langsung lemas dan sadar. Dan mengatakan, seolah-olah saya baru mendengar atau membaca ayat ini. Padahal dia sudah hafal ayat tersebut. Yani, wama Muhammadun illa rasul. Itu sudah dihafal oleh Umar dan juga para sahabat yang lain. Dari kisah ini, maka kita tetap dianjurkan untuk memberikan nasihat ataupun faedah ilmu untuk saudara-saudara kita. Walaupun mereka mungkin sudah tahu, tapi bisa jadi mereka lupa. Sehingga perlu diingatkan, perlu diberitahu lagi, perlu disampaikan lagi. Barangkali ada yang lupa. Dan memang kita seringnya apa? Lupa, sehingga wajar kalau sering diulang dalam masalah penyampaian ilmu atau nasihat. Kalaupun gak lupa, dengan diulang maka semakin kokoh, semakin mantap dalam memahami dan mengamalkan ilmu tersebut. Nah, bisa jam berapa? Sebentar lagi ya. Ya insya Allah mungkin itu yang bisa disampaikan. Berkaitan dengan